urang sadang serang. Geus 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Tetangtu di mana mangkalna, no penting masara mewai tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyetang tu capek, nanggung jeruk unggal poe ini isuk balik sore. Baribatin desapira nanya kudu dikumah, dengan sakitu kenyataan. Komodo Imang Darman teh buka anak, no masih di STK. Keperluan anak teh lo bakaci, dada kening ayo nama sekolah teh segala duit. Waduh, ongkok wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kerno sangsara mah anger we sesak napas nyamang kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang darman, temenang asup sekolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek dikumah hadai puku hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah tetang, tuh hayang biasa tanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sabah bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem. Nginjem na kasahadei mulain ke tukang renten. Tegis pugu hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyete surat na diborak ke. Nyatong lewas. Lamun waktu malikin lewih na teh ditangtukin sakitu persena. Dagis pugu hari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman, eger mah hirup kapence. Aya nu nambah ngagejat Mang Darman boyohan tepejet. Tapi aya hikmah nu nyaharu. Disaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagang na unggal poe udar ida. Susuganan jeruk beak aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jama mun keur siang sagala ge mata owah. Karna gobi hiji jalan jeruk acan, payu-payu acan. Kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lui tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek, basa nampak keputusan yang tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakit weh. Opat poe di harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya keneh duit sesa panginjeman di ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana. Jerukna teuing ka mana, duka dileg-leg usah. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngagalaksa, kaluhur leletan. Tong pipilweun urang mah Mang Darman. Bae da dodo jamah biasa. Ceuk kolot-kolot kurang teh mah.